إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiyya wa fikum. Segala pujian yang terindah dan yang teragung hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada seluruh makhluknya nikmat yang tak terhingga. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah curahkan kepada kita sekalian, ada nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat al-ibadah. Semoga nikmat yang agung ini, yang merupakan pondasi seluruh nikmat, senantiasa dijaga oleh Allah dan ditambah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Jemaah jemaat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Tempat untuk mengumpulkan bekal berupa amal saleh menuju kampung halaman kita yang kekal abadi. Yang mana cuma dua kampung di sana. Kalau bukan surga, maka tempat yang paling mengerikan, yang paling menakutkan adalah kampungnya orang-orang kafir, kampungnya orang-orang musyrik, neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan adanya negeri akhirat, adanya surga dan neraka, dia akan berpikir, dia akan berusaha memaksimalkan usahanya, rela mengorbankan apa yang dia miliki berupa harta, bahkan jiwa pun dia rela korbankan demi menempati kampung yang penuh dengan kenikmatan, tempat tinggal yang nikmatnya kekal abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surga merupakan impian, cita-cita yang paling tinggi bagi seorang yang beriman. Bahkan surga ini juga diimani oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berusaha juga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku orang yang beriman, hendaknya juga berusaha semaksimal mungkin untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Kita semua beriman bahwasanya surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda, "A'dattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Waqra'u in syi'tum fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah dikhayalkan, dipikirkan oleh siapapun itu. Bagaimanapun kita melihat kenikmatan di muka bumi ini, dan kita mendengarkan ada suatu kenikmatan di muka bumi ini, bahkan kita berusaha mengkhayalkan, membayangkan kenikmatan yang paling nikmat, ketahuilah bahwasanya apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saleh di dalam surganya jauh lebih nikmat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu ingin, maka bacalah firman Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tak seorang pun jiwa mengetahui apa yang Allah rahasiakan, apa yang Allah sembunyikan bagi mereka yang membuat hatinya senang sebagaimana sebagai balasan dari apa yang mereka dahulu amalkan di dunia. Saking nikmatnya, jemaah sekalian, sampai-sampai kenikmatan ini Allah rahasiakan kepada hamba. Ini kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak dalil di dalam Al-Quran menyebutkan akan kenikmatan surga, yang di dalamnya mereka berteriakan di atas dipan-dipan. Mereka saling berhadap-hadapan, dikelilingi oleh para bidadari dan pelayan-pelayan yang bagaikan mutiara yang bertaburan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la rajulun yu'ta la yu'ta quwwatun 100 quwwati rajulin fil mat'am wasyarab wal mashrab wal jima'." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh seseorang yang masuk ke dalam surga diberikan kekuatan 100 kali lipat di dalam makan, di dalam minum, dan di dalam berjima. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Bagaimana indahnya bidadari surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang di dunia dia menjaga syahwatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata salah seorang dari bidadari surga menengok ke bumi, maka sungguh akan menyinari apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu indahnya. Dan sekian banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan begitu indahnya kenikmatan surga. Namun bagaimanapun kita digambarkan jamaah sekalian, bagaimanapun kita dijelaskan akan nikmatnya surga, itu semua hanyalah pendekatan. Hakikatnya jauh lebih nikmat dari apa yang digambarkan kepada kita. Karena akal kita tidak mampu untuk membayangkan sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan berlombalah kalian, bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain memerintahkan kita untuk berlomba mendapatkan surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itu, kenikmatan surga tersebut yang mana debunya saja harumnya seperti misik, baunya surga, debunya surga, keringatnya penduduk surga, baunya seperti misik. Mereka di dalamnya mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Tidak pernah ditimpa rasa sakit, kecewa, sedih. Bahkan mereka tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Makanan yang mereka makan, bagaimanapun banyaknya, cukup mereka bersendawa, cukup mereka berkeringat, maka keluarlah darinya apa yang selama ini dia makan dan dia minum, sehingga kembali perutnya bisa diisi oleh makanan-makanan di surga. Bahkan mereka tidak tidur di dalam surga. Karena kapan mereka tidur, maka berarti ada terluput dari kenikmatan surga. Mereka tidak tidur dan mereka tidak merasakan sakit. Karena orang yang tidur adalah mereka yang lelah, mereka yang butuh istirahat, mereka yang capek. Namun penduduk surga tidak merasakan itu semua. Mereka sepanjang masa, sepanjang waktu menikmati kenikmatan surga. Tak satu waktu pun mereka lewati kecuali mereka mendapatkan kenikmatan di dalam. Oleh karenanya jamaah sekalian, hendaknya kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menempuh, kita berlari menempuh jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan, bahkan yang pertama kali jalan poros menuju surga adalah tauhidullah. Tidak ada jalan yang bisa mengantarkan ke surga, tidak ada kunci yang bisa membuka pintu surga kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan, mempelajari dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan poros menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisihinya, maka mustahil. Siapa yang tidak menegakkan, tidak menempuh jalan ini, maka mustahil dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, dia tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak mengesakan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka haram untuknya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Apakah kita menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan meminta kepada malaikat, berdoa, memohon rezeki, keselamatan, meminta manfaat kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, kepada jin atau siapapun dari kalangan makhluk. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah sekalian, dan di antara sebab atau jalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang menyelisihi jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk tersebut dan mengambil jalan dan mengikuti jalan selain dari jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, maka kami akan palingkan dia kemana dia ingin berpaling, dan kami kelak akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-janna, wa man asani qad aba." Seluruh umatku, umat Islam, itu akan masuk ke dalam surga kecuali bagi mereka yang tidak mau. Kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Wahai Rasulullah, adakah orang Islam mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikutiku, mengikuti jalanku, dia berakidah, berkeyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, surga dan neraka dan yang lainnya sesuai dengan keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salat, dia puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membuat jalan-jalan baru. Dia tidak berakidah dengan akidah yang baru. Dia tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang baru. Dia tidak salat dengan salat yang dia buat-buat sendiri yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang akan masuk ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia masuk ke dalam surga. Umat Islam mengaku Islam tidak cukup, namun butuh dibuktikan dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Maka ketika ada larangan hal tersebut haram, maka kita tinggalkan. Ada perintah untuk menjalankannya walaupun berat, walaupun bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan kebanyakan manusia, maka wajib kita kerjakan selama ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menyelisihiku, mengambil jalan selain dari jalan yang telah kami tuntunkan. Dia mengaku Islam, namun dia menempuh jalan bukan jalannya Islam. Nabi perintahkan, dia tidak mau kerjakan. Nabi larang, justru dia kerjakan. Ini orang-orang Islam yang enggan masuk ke dalam surga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiya ba'da, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dan di antara jalan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga kejujuran, menjauhi sifat dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yazalu ay yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktab inda Allah siddiqa." Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan terus-menerus seseorang jujur dan menjaga kejujurannya sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang ahli jujur. Kemudian di antara jalan yang mengantarkan kepada surga adalah menjaga sholat lima waktu. Karena yang pertama kali dihisap di padang mahsyar adalah sholat. Ketika dia baik, barulah dihisap, diperhitungkan amalan-amalan yang lainnya. Amalan sedekahnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kalau amalan sholatnya buruk, amalan sholatnya tidak diterima, apalagi tidak sholat sama sekali, maka amalan lainnya pun tidak akan diterima. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita menjaga sholat lima waktu. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kesibukan kita, maka sholat adalah harga mati. Jangan karena mencari, mengejar kehidupan dunia yang fana ini, kemudian kita rela mengorbankan sholat lima waktu. Dan Nabi SAW bersabda, "Man sallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang menjaga, siapa yang sholat di dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar, maka dia masuk ke dalam surga. Dan di antara yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya rabbi inna 'abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu wa la yas'alu 'abdun al-jannata sab'a marrat illa qalatil janna ya rab inna 'abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhu al-janna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang pun yang berdoa meminta perlindungan dari api neraka sebanyak 7 kali kecuali neraka akan mengatakan, "Wahai Rabbku, hambamu si Anu telah meminta perlindungan dariku, maka lindungi dia." Dan tidak ada seorang pun yang meminta sebanyak 7 kali dimasukkan ke dalam surga kecuali surga akan berkata, "Ya Rab, hambamu si Anu telah meminta agar dia dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah dia ke dalam surga." Dan sekian banyak dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun inti dari seluruh amalan tersebut adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa orang tua kita dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing langkah kita untuk menempuh jalan menuju surga dan menjauhkan kita dari jalan-jalan menuju neraka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surga, surga yang tertinggi yaitu Jannatul Firdaus, dan kita dilindungi dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita berupa husnul khatimah dan menjadikan akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadi al hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la damman illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la aduan illa khasamta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.